Lagi pula, kalau sampai kau tidak tampil malam ini, Roma, pasti akan lebih banyak korban yang akan jatuh. Betul, Roma. Sedikitpun kami tidak bermaksud mengecilkan persoalan ini. Percayalah, Roma. Kami adalah sahabat-sahabatmu. Seiman, seperjuangan, dan seperitaan. Ya Allah, kalau memang ini keputusanmu, aku rindu. Kuatkanlah hatiku, ya Allah. Bismillah. Seorang penyanyi.